Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Akhwani fid din ma'asyaral muslimin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan pada malam ini kita dapat bertemu kembali di majelis yang biasa kita adakan, dan kita sampai pada poin yang ke-254, yaitu tentang al-iman bil qadar, iman kepada takdir. Penulis mengatakan, "Tsumma mim ba'di dzalika," salah satu usul aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-imanu bil qadar, beriman kepada al-qadar. Khairihi wa syarrihi, halwihi wa murrih, qalilihi wa kathirih, maqdurun waqi'un minallahi azza wa jalla alal ibad. Mengimani takdir yang baik dan yang buruk, yang manis maupun yang pahit, sedikit maupun banyak, telah ditetapkan dan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas hamba-hambanya. Fil waqti alladhi arada an yaqa la yataqaddamu al-waqtu wa la yata'akhkharu ala ma sabaqa bidzalika ilmullah. Takdir itu terjadi pada waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tidak maju dan tidak juga mundur dari apa yang telah ditetapkan menurut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini secara detil telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua terjadi atas pengetahuan Allah, kehendak Allah, dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak maju dan tidak mundur dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ma asaba al-'abda lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Apa-apa yang menimpa hamba, yaitu yang telah ditakdirkan menimpa seorang hamba, lam yakun liyukhti'ahu, maka itu tidak akan meleset sedikit pun. Wa ma akhta'ahu, dan apa yang meleset darinya, lam yakun liyusibahu, maka tidak akan menimpanya. Wa ma taqaddama lam yakun liyata'akhkhar, wa ma ta'akhkhara lam yakun liyataqaddam. Apa yang telah ditakdirkan terjadi lebih dulu, maka dia tidak akan mundur. Dan apa yang ditakdirkan mundur, maka tidak akan maju lebih dulu. Jadi detil dari takdir Allah Subhanahu wa taala telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza min sihhati ad-dalail wa thubuti al-hujjah fi jami'il Qur'an wa akhbaril Mustafa. Semua itu telah ditetapkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yumkin daf'uhu wa la yuqdar ala raddihi. Tidak mungkin ditolak dan tidak mungkin juga dibantah illal bil iftira' ala Allahi azza wa jalla. Kecuali seorang hamba itu berdusta atas Allah subhanahu wa ta'ala wa munaza'atihi fi kudratih dan menentang kudrat dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Zaid bin Aslam mengatakan kudratullah al-qadar kudratullah. Takdir itu adalah kudrat Allah subhanahu wa ta'ala, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Aman kadzdzaba bil qadar faqad jahada qudratullah. Barang siapa yang mendustakan takdir maka dia telah mendustakan dan menentang kudrat, ya, kudrat Allah subhanahu wa ta'ala, kekuasaan, kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila ma wasafna bihi wa ila ma wasafna da'atir rusul. Dan apa yang telah kami sebutkan tadi, da'atir rusul, itulah yang didakwahkan oleh para rasul. Wa unzilatil kutub, dan itulah yang telah diturunkan di dalam kitab-kitab suci. Wa alaihi ittafaqa ahlut tauhid, dan itulah juga yang disepakati oleh ahlut tauhid, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Mimman aqarra billah mimman aqarra Allah bil rububiyyah wa la nafsihi bil ubudiyyah min malakin muqarrabin wa nabiyyin mursal mundu kana al khalqu ila inqidaih, yaitu yang disepakati oleh ahli tauhid, yaitu orang-orang yang menetapkan rububiyah bagi Allah, wa ala nafsihi bil ubudiyyah, dan menetapkan hak ubudiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Yaitu malaikat-malaikat yang didekatkan dan nabi-nabi yang diutus. Mundu kana al-khalqu ila inqidaihi, mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Mujmi'una, mereka semua sepakat. Ala annahu laysa syai'un kana wala syai'un yakunu fis samawati wala fil ardi illa ma aradahu Allahu wa sya'ahu wa qada'uhu wa qada'uhu. Mereka semua sepakat bahwa tidak ada satupun yang terjadi dan tidak ada satupun yang akan terjadi di langit maupun di bumi kecuali ma aradahu Allah, terjadi menurut kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, masyiahnya dan ketentuannya. Wal khalqu kulluhum ad'afu fi quwwatihim wa ajazu fi anfusihim min ayyuhdithu fi sultanillah azza wa jalla syai'an yukhalifuna fihi muradahu. Semua makhluk lemah kekuatannya dan tidak akan mampu untuk menciptakan sesuatu di dalam kerajaan Allah ini yang menyelisihi apa yang Allah kehendaki. Wa yaghlibuna masyiatahu, mereka tidak akan mampu mengalahkan masyiah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarudduna qada'ahu, dan mereka tidak akan mampu menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal imanu bihadha haqqun lazimun fariidatun minallahi tabaraka wa ta'ala ala khalqihi, minallahi azza wa jalla ala khalqihi. Dan mengimani semua ini adalah satu yang hak dan wajib, fariidah, fardu dari Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh hamba-hambanya. Faman khalafa dhalika au kharaja anhu au ta'ana fih walam yusbitil maqadir lillahi azza wa jalla wa yudhifha al-masyi'ah ilaihi fahuwa awwalu zandaqah. Siapa saja yang menyelisihinya atau keluar darinya ataupun ta'ana fihi, ta'ana fihi artinya mencelanya ataupun mencacatnya dan tidak menetapkan takdir bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak menyandarkannya kepada Allah dan tidak menyandarkan masyiah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah awal dari zandaqah, kezindikan. Li'annahu ja'atil akhbar annal qadar abu jadi zandaqah. Karena telah disebutkan bahwa al-qadar, masalah takdir ini merupakan abu jad az-zandaqah. Artinya perkara yang banyak dibincangkan ataupun ditolak oleh orang-orang zindiq, yaitu mereka membicarakannya tanpa ilmu. Hingga Nabi SAW mengatakan, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusi umat ini. Nabi mengatakan, wa idza dzukiral qadar fa amsiku. Jika telah dibicarakan takdir, maka tahanlah dirimu. Jadi Musa bin Abi Katsir mengatakan, al-kalamu fil qadar abu jad az-zandaqah. Berbicara tentang takdir atau mempersoalkan takdir itu merupakan materi yang sering dibicarakan oleh orang-orang zindiq. Mereka mengupasnya terlalu dalam hingga akhirnya mereka sampai kepada pengingkaran terhadap takdir itu. Maksudnya adalah anna awwalut turuq ila ta'allumi zandaqah wal kufr wal kalam fil qadar. Bahwa jalan pertama untuk sampai kepada zindiq dan kekufuran adalah mengomentari masalah-masalah yang berkaitan dengan takdir, ikhwan fiddin. Hingga Az-Zuhri mengatakan al-qadar riyadu zandaqah. Ya, al-qadar riyadu zandaqah. Faman dakhala fihi hamlaj. Az-Zuhri mengatakan masalah takdir itu ibarat riyad, yaitu latihan. Ya. Olahraga orang-orang zindiq. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia akan larut, hanyut. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Daud bin Abi Hind mengatakan ustuqqa qaul qadariyah min az-zandaqah. Pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran qadariyah itu banyak diambil dari orang-orang zindiq, dari kezindikan. Dan mereka adalah orang-orang yang paling cepat menolak ke masalah ini, yaitu menolak masalah-masalah yang berkaitan dengan takdir. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi telah kita jelaskan sebelumnya bahwa berkaitan dengan takdir ini ada tiga perkara yang tidak boleh ditanyakan berkaitan dengan takdir. Yang pertama adalah lima, yang kedua adalah kaifa, dan yang terakhir adalah lau. Mengapa, bagaimana, dan seandainya. Nah, ini tidak boleh diajukan kepada takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanyaan tentang itu akan berantai dan tidak akan ada ujungnya. Kalau kita tanyakan kepada takdir atau tentang takdir, mengapa? Mengapa terjadi seperti ini? Maka itu tidak akan ada jawabannya. Ikhwanul fiddin ma'asyiral muslimin. Karena begini, karena begitu, akhirnya sampailah kita kepada penolakan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, atau kita menggugat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang terjadi. Seolah-olah yang terjadi itu tidak sebaik apa yang kita pikirkan. Maka akan terseret kepada perkara yang selanjutnya, yaitu berandai-andai. Dan itu merupakan pintu syaitan atas seorang hamba. ketika dia berandai-andai seolah-olah takdir Allah itu tidak baik dan yang baik adalah apa yang diinginkannya. Ya, nah demikian. Misalnya terjadi satu musibah, dia mengatakan seandainya begini niscaya tidak akan terjadi seperti ini. Dalam pikirannya dia mengatakan apa yang aku inginkan, apa yang aku kehendaki lebih baik daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba itu tidak akan bisa jadi Tuhan. Dan Tuhan itu bukan manusia atau makhluk. Makhluk bukan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan bisa jadi makhluk. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa apapun yang terlintas dalam benakmu tentang Tuhan, maka Tuhan bukan seperti itu. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Karena akal kita terlalu kecil untuk dapat memahami apa yang Allah kehendaki. Ya, akal manusia terlalu kecil untuk dapat memahami apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah kehendaki di alam semesta ini. Ya, kita tidak boleh menggugat kenapa si fulan beriman, si fulan kafir. Si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka. Ya. Karena itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya, inna rabbakum yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala Rabb kamu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Allah Subhanahu wa taala memilih. Yaitu Allah menetapkan kehendak dirinya di atas kehendak makhluk-makhluknya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Nah, itulah dia masalah takdir, ikhwani fiddin, yang tidak boleh kita tanyakan tentangnya tiga pertanyaan tadi. Mengapa, bagaimana, dan seandainya. Barang siapa yang menghindari dirinya dari tiga pertanyaan ini, maka dia akan selamat dari penyimpangan dan syubhat di dalam masalah takdir ini. Poin yang selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, lu'inatil qadariyatu wal murji'atu ala lisani sab'ina nabiyyan wa an akhiruhum. Telah dilaknat kaum qadariyah dan murji'ah melalui lisan 70 nabi dan aku adalah yang terakhir darinya. Namun ikhwan fiddin ma'asyar muslimin, hadis ini tidak sahih. Ya, hadis ini tidak sahih. Ada beberapa hadis yang sahih berkaitan dengan masalah takdir, seperti hadis yang kita sampaikan tadi, al-qadariyatu majus hadil ummah. Hadis itu sahih. Qadariyah itu adalah majusi umat ini. Demikian juga hadis wa idza dzukira al-qadar fa amsiku. Jika telah dibincangkan tentang takdir, maka tahanlah dirimu. Ya, adapun hadis ini, ini adalah hadis yang tidak sahih, ya. Min jami'i turukihi, seluruh jalur-jalur sanadnya tidak sahih. Diriwayatkan juga secara mauquf bahkan dari Mu'az bin Umar, namun juga tidak sahih, ikhwan fillah. Baik, jadi kita tinggalkan riwayat ini ya, dan cukup bagi kita riwayat yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ke-256. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kataballahu azza wa jalla ala kulli nafsin haddaha min az-zina. Allah Subhanahu wa taala telah menulis ataupun Allah telah menetapkan atas setiap jiwa bagiannya dari az-zina. Ya, zina ini ada zina mata, ada zina tangan, ada zina telinga, ada zina kaki, ya. Dan apabila kemaluanlah yang membenarkannya, yaitu apakah dia benar-benar berzina atau tidak. Ya. Artinya di sana ada zina maknawi, ada zina istilahi ataupun hakiki. Zina yang sebenarnya yaitu kita tahu ya zina itu apa? Bersetubuh dengan wanita yang tidak halal bagi kita, itu adalah zina. Tapi di sana ada zina maknawi, yaitu anggota tubuh yang kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah zina. Ya, zina. Tangan yang digunakan untuk mengganggu orang, kaki yang digunakan untuk menyakiti orang, lisan yang digunakan untuk menyakiti orang, demikian juga telinga yang digunakan untuk mendengar hal-hal yang diharamkan, demikian juga mata yang disorotkan kepada hal-hal yang dilarang. Ini termasuk zina, ikhwan fillah. Tapi zina maknawi. Nah, semua itu akan dibenarkan oleh kemaluan. Kemaluanlah yang menjadi penentu apakah dia betul-betul melakukan zina hakiki ataupun istilahi atau tidak. Ya, nah demikian. Ini hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim ya, tentang bahwa setiap orang ada bagian zina yang dilakukannya. Tapi ini zina maknawi ya, bukan zina istilahi yang kita kenal. Ya, jadi semua itu ya mendorong seseorang untuk jatuh kepada zina yang hakiki. Ya, apabila dia tidak kendalikan anggota-anggota tubuhnya, maka bisa saja dia terseret kepada zina hakiki. Dan Allah telah menulis bagian ya, dari zina ini untuk atas setiap orang. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Dan demikianlah manusia. Manusia tidak ada yang lepas dari kesalahan. Pasti dia jatuh dalam kesalahan itu. Pasti dia jatuh dalam dosa. Bahkan seorang insan itu jatuh dari satu dosa ke dosa yang lain. Ya. Manusia ada satu dosa yang dia lakukan fainah ilal fainah, yaitu dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, la yatrukuha, dia tidak tinggalkan itu sampai dia meninggalkan dunia. Yang dimaksud itu adalah zina ini ya, zina anggota tubuh, ikhwan fillah. Dan semua itu akan dibenarkan oleh satu anggota tubuh yang betul-betul dianggap sebagai zina yang hakiki, yaitu apa? Kemaluan, ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi di sini poin yang diambil oleh penulis adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu azza wa jalla. Allah telah menulis, Allah telah menetapkan. Jadi ya, maksiat, dosa, kesalahan yang dilakukan oleh hamba itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana zina yang dilakukan oleh seorang hamba itu sudah kataballah, telah ditetapkan, ditulis, diketahui ya, pertama diketahui oleh Allah, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Telah diketahui, dikehendaki, ditulis dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengadakannya. Allah Subhanahu wa taala telah membuatnya ada, ya, perbuatan zina tersebut. Ya, nah ini merupakan dalil ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin bahwa dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya apakah seorang insan itu musayyar, ya, apakah dia itu terpaksa mengikuti apa yang Allah kehendaki, ya, atau dia mukhayyar, dia ada pilihan. Ya, ini adalah istilah yang digunakan oleh ahlu kalam ya, dan mereka enggak menemukan jawabannya. Apakah ya, khususnya di kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah juga. Ini mereka bahas, apakah manusia itu mukhayyar atau musayyar. Mukhayyar artinya dia punya pilihan. Atau musayyar, dia tidak punya pilihan. Maka kita katakan bahwa manusia itu mukhayyar dari satu sisi dan musayyar dari sisi yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dua-duanya. Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa manusia itu mukhayyar min wajhin wa musayyar min wajhin akhar, bahwa manusia itu ya adalah makhluk yang mukhayyar, diberi hak pilih, memilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia dibekali dengan kehendak, ada keinginannya, dan itu tidak bisa kita tolak. Ya, kalaulah orang meyakini bahwasanya manusia itu musayyar, maka dia tidak akan mendapat mengingkari dan mendustakan fitrahnya bahwa dia juga punya pilihan. Ya, dia punya pilihan. Mau maju atau mundur, mau melakukan ini atau itu, bahkan mau keluar rumah atau tidak di rumah, mau keluar rumah atau tetap di rumah, itu adalah pilihan yang Allah berikan kepada manusia untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kehendak bagi manusia. Maka kita rasakan sendiri, kadang-kadang kita juga berubah dari satu kehendak kepada kehendak yang lain. Dan itu terjadi dan kita rasakan pada diri kita. Enggak bisa kita ingkari, ikhwan fillah. Maka manusia itu mukhayyar dari sisi ini. Ya. Dia punya apa? Pilihan. Dia bebas memilih. Allah berikan kepadanya kebebasan untuk memilih. Ya, wa minhum man amana wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang memilih iman dan di antara mereka yang lainnya ada yang memilih kufur. Jadi ini menunjukkan bahwa maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah atas pilihan dia. Kecuali dia lakukan maksiat itu tanpa sadar ketika dia tidur mengigau, enggak ada kehendak dan keinginannya. Ya, tentunya dia ma'dzur, atau dalam keadaan dia tidak sadarkan diri. Ya, tapi ketika dia sadar dan dia lakukan, dia pilih perbuatan dosa itu, maka ini dia sebenarnya adalah makhluk yang mukhayyar. Dia dikasih pilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih apakah dia memilih yang baik atau yang buruk. Dan itu kita rasakan. Kalau kita misalnya ingin melakukan keburukan, ada perang batin di dalam diri kita, mau mencuri atau tidak, mencuri atau tidak, kan begitu ya. Nah, hingga akhirnya ya kita memutuskan memilih untuk mencuri misalnya, atau sebaliknya kita memutuskan untuk tidak mencuri. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu mukhayyar, punya hak pilih, ya. Nah, itu tidak bisa kita ingkari dengan fitrah dan naluri kita sebagai manusia. Nah, dari sisi yang lain, manusia itu musayyar, mengikuti apa yang Allah kehendaki dan tidak keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, dari sisi ini, wa illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak Allah, bahwa semua tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka dilihat dari sisi ini, maka manusia itu adalah makhluk yang musayyar. Ya, yang mengikuti apa yang Allah kehendaki. Nah, demikian ikhwan fillah. Adapun Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, ya, tidak dapat memberikan jawaban apakah manusia itu mukhayyar atau musayyar. Nah, sebagian mereka mengatakan manusia itu musayyar. Nah, inilah dia kita katakan Al-Jabariyah. Sebagian mengatakan tidak, manusia itu mukhayyar, punya hak pilih, dan apa yang dipilihnya itulah yang diciptakannya, bukan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kaum Qadariyah. Nah, demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Nah, itulah yang ingin diambil di sini oleh Ibnu Battah Al-Ukhbari pada poin yang ke-256. Kataballahu azza wa jalla ala kulli nafsin khadhaha minaz zina. Jadi perbuatan zina, mencuri, minum khamar, korupsi, menipu, curang dan lain sebagainya, zalim, itu adalah apa yang Allah tulis, kitab Allah. Allah tulis, Allah kehendaki, Allah ketahui, Allah kehendaki. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya, hal tersebut. Menurut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Jadi tidak ada satupun yang keluar dari ilmu Allah, dan tidak ada satupun perkara yang keluar dari kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai kita membahas tentang takdir. Kemudian poin yang ke-257, tsummal imanu bi adabil qabri wa bimunkarin wa nakir. Kemudian di antara usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengimani adanya adab kubur dan mengimani mungkar dan nakir. Ini mengisyaratkan kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahdihima al munkar wal akhar al nakir. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan juga oleh Al-Albani. Apabila seorang mayit dikubur atau salah seorang dari kamu dikubur, maka datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam dan hitam kebiru-biruan. Disebut satunya Munkar dan satunya lagi Nakir. Jadi nama Munkar dan Nakir itu adalah nama yang sahih, dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan dari Israiliyat. Dan warna dari malaikat ini adalah hitam aswadani azraqani, hitam kebiru-biruan, ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin. Ya, Ahmad ibn al-Qasim mengatakan qultu ya Abu Abdullah, ay Ahmad ibn Hanbal, wahai Abu Abdullah, tukirru bimunkarin wa nakir wa ma yurwa min adzabil qabri, apakah engkau menetapkan bahwa munkar dan nakir itu betul-betul ada dan apa-apa yang diriwayatkan tentang azab kubur? Maka beliau mengatakan na'am, subhanallah, nukirru bidzalika wa naquluhu, subhanallah, kami menetapkannya dan kami mengatakan seperti itu. Ya, wa hadhihi lafdhah munkarun wa nakir, taqulu hadza au taqulu malakain. Kemudian lafal ini, ya, ditanya lagi Imam Ahmad, munkar dan nakir ini, apakah engkau juga menyebutnya seperti itu atau engkau katakan dua malaikat saja? Qal, beliau mengatakan naqulu munkarun wa nakir wa huma malakani wa adzabul qabri. Ya, kami mengatakan munkar dan nakir dan keduanya adalah malaikat wa adzabul qabri, dan kami juga mengimani adanya azab kubur, ikhwan fil din, ma'asyiral muslimin. Di dalam kitab As-Sunnah tulisan Ibn Syahin, dia mengatakan qala Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ammal mu'tazilah fahum yukadzibuna bi adzabil qabri, adapun kaum mu'tazilah mereka mendustakan azab kubur, yaitu tidak percaya azab kubur. Ibn Taimiyah mengatakan di dalam Majmu'ul Fatawa, al-adab wa an-na'imu 'ala an-nafsi wal badani jami'an bi ittifaqi ahli sunnati wal jama'ah. Adab kubur ini adalah adab dan nikmat kubur itu 'ala an-nafsi wal badani jami'an. Yang merasakannya adalah jiwa dan badan jami'an seluruhnya bi ittifaqi ahli sunnati wal jama'ah. Tun'amun nafsu wa tu'adzabu bimunfaridah 'anil badan. Wa tu'adzamu muttasilatun bil badan wal badan muttasilun biha. Jadi seorang hamba akan dapat nikmat, ya, dan dapat azab, ya, pada jiwa dan badannya, ya. Wa tu'adzamu muttasilatun bil badan, ya, dan dia akan diazab berkaitan dengan badan, dan badan ini wal badanu muttasilun biha, berkaitan dengan jiwanya. Fa yakunu na'im wal adab 'alaihi ma fi hadhil hal mujtami'aini kama yakunu lirruhi munfaridah 'anil badan. Jadi dua-duanya akan merasakan adab pada di dalam kubur nanti, baik badan maupun ruh. Ruh dan badan dan ruh masing-masing akan mendapatkan bagiannya dari siksa di dalam kubur, ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin. Nah, di sana ada sebahagian orang yang mengingkari adab kubur. Ya, lanjutannya qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawa anhu al-Bara. Ya, Rasulullah juga mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Bara, ista'idzu billahi min adzabil qabri. Berlindunglah kamu kepada Allah dari adab kubur. Hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Abdullah di dalam sunnah, dan disahihkan oleh para ulama, di antaranya adalah Ibnu Mandah, Al-Hakim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan lain-lainnya. Ya, nah demikian. Jadi hadis ini sahih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Nah, sebagian orang ada yang menolak, ya, azab kubur ini. Ya, dengan alasan apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab hamba-Nya sebelum dihisab? Ya. Jadi mereka memustahilkan azab kubur ini. Ya, sebagian Mu'tazila mengatakan azab kubur tidak ada di dalam Al-Quran. Dan lalu mereka menolaknya. Dan mereka tidak menerima hadis-hadis yang berbicara tentang azab kubur yang mereka klaim sebagai hadis ahad. Dan tidak bisa dijadikan hujah di dalam bab akidah menurut mereka. Dan hujah kaum Mu'tazila salah satunya adalah tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengazab sebelum dihisab. Tidak adil menurut mereka. Maka azab kubur ini tidak ada menurut mereka, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Ya, maka sebagai bantahannya kita katakan kepada mereka, pertama, bahwa seorang hamba sudah diazab sebelum dihisab. Bukan hanya di dalam kubur, bahkan di dunia. Manusia ada yang diazab, disiksa ya karena kesalahannya ataupun karena dosanya jauh sebelum dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dunia. Ya, dan bukan tidak mungkin dan bukanlah perkara yang mustahil jika dia juga mendapatkan azab itu di alam barzakh. Lebih mungkin lagi, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi banyak ya kita lihat contoh-contoh ya di mana seorang itu mendapatkan siksa di alam kubur. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disempitkan kuburnya hingga bertautan tulang rusuknya, yaitu bertemu tulang rusuk kiri dan tulang rusuk kanan. Kemudian akan dibuka pintu neraka dan berhembuslah angin panas kepadanya. Ini juga merupakan adab. Kemudian dia ditemani oleh orang yang berwajah buruk dan berbau busuk. Ini juga adab. Ya, belum lagi dia akan diperlihatkan ya tempatnya dan adab yang bakal dirasakannya nanti, yang akan dijalaninya nanti di akhirat ya, setelah alam barzah. Ya, jadi banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa seorang hamba itu akan teradab di dalam kuburnya. Ya, bahkan sebelum dia masuk ke alam barzah, dia juga sudah diadab. Ya, seperti misalnya seorang menjalani sakarat, itu adalah adab. Dan setiap orang menjalani sakarat sesuai dengan keadaannya. Apakah dia dapat husnul khotimah atau su'ul khotimah? Yang dapat su'ul khotimah tentunya dapat adab. Seperti yang digambarkan oleh Nabi, seorang kafir yang ruhnya itu tercerai berai ke sekujur tubuhnya, lalu ditarik dengan paksa dari ujung-ujung kukunya. Adapun ruh orang mukmin akan mengalir keluar seperti air menetes dari mulut botol, yaitu lancar, ya tidak ada hambatan, keluar dari ubun-ubunnya. Seperti itu digambarkan di dalam hadis. Adapun orang kafir akan tercerai berai dan akan dicabut ruhnya dari kuku-kukunya, dari ujung-ujung jarinya. Nah, dan seringan-ringan sakaratul maut adalah seperti seekor kambing dikuliti. Nah, itu sudah merupakan adab. Jadi orang-orang yang mengingkari adab kubur dengan alasan Allah tidak mungkin Allah mengadab seseorang sebelum hisab, dan itu tidak adil bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan perkataan itu tertolak. Kita lihat dan kita saksikan bahwa banyak orang-orang yang sudah diadab jauh sebelum dihisab, bahkan jauh sebelum dia masuk ke alam barzakh, walifiddin ma'asyiral muslimin. Bahkan adab dalam bentuk diperlihatkan adab itu kepadanya, itu juga merupakan suatu perkara yang mengerikan. Ya, bayangkan antum akan menjalani satu adab, belum lagi diadab tapi dipertontonkan saja. Begitulah dia adab yang akan dijalani. Maka itu juga sudah merupakan adab, ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Ya, jadi ini semua merupakan bukti bahwa adab kubur itu adalah suatu yang pasti. Nah, kemudian ada yang bertanya lagi, adab kubur itu terus menerus atau sekali saja kemudian berhenti? Ya, yaitu tidak terus menerus. Ya, tidak terus menerus. Nah, kita katakan bahwa ikhwani fiddin, baik adab kubur maupun nikmat kubur itu sifatnya terus menerus. Kita akan berpindah dari satu alam kepada alam lain yang lebih sempurna. Kalaulah nikmat di dalam kubur terputus, maka apa bedanya di dunia? Dunia kadang-kadang dapat nikmat, kadang-kadang terputus, kan begitu? Gak ada istimewanya nikmat kubur itu. Dan tidak ada ngerinya azab kubur kalau ada jedanya. Maka azab kubur itu terus menerus. Ikhwani fiddin ma'asyara muslim waliyadu billah min azabil qabr. Ya, dan itu akan dasarkan terus menerus. Dalilnya adalah ya, Nabi SAW yang meletakkan pelepah kurma yang masih basah di atas kubur orang yang diadab dalam kuburnya, karena tidak istinja. Dan yang kedua, dia berjalan ke sana kemari menyebarkan namimah. Lalu dia diazab dalam kubur. Mereka berdua ini diadab dalam kuburnya terus menerus. Ya, dan Nabi mendengarnya. Dan Nabi meletakkan pelepah korma itu dan mengatakan keduanya akan diringankan dari azabnya selama pelepah korma ini belum mengering. Nah, ini merupakan bukti bahwa azab kubur itu terus menerus, enggak ada putus. Ikhwani fiddin ma'asyarul muslimin. Sebagaimana orang yang dapat nikmat juga mendapat nikmat itu terus menerus, tidak akan putus sampai hari berbangkit. Ikhwani fiddin ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, itulah dia berkaitan dengan adab kubur, ikhwan fiddin. Jadi ini adalah perkara yang mutawatir di dalam di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, ya, bahwa mereka ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah mengimani adanya adab kubur dan mengimani adanya dua malaikat yang akan bertanya kepada setiap orang di dalam kubur, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Dan kedua nama ini adalah nama yang syar'i, nama yang ditetapkan di dalam hadis, ya, bukan Israiliyat, ya, seperti nama Israel. Israel itu Israiliyat, ya, artinya tidak ada riwayat yang sahih menjelaskan bahwa nama malaikat yang mencabut nyawa itu adalah Israel. Ya, nama yang sahih apa? Malakul Maut atau Malaikatul Maut. Nah, demikian. Taib, itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Nah, untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya silakan. Ada yang ingin tanya berkaitan dengan takdir? Ya. Ya. Ya. Itu zina. Zina maknawi, ya, belum hakiki. Enggak ada hukum hudud berkaitan dengan itu. Ya, zina hakiki, ya, zina yang berkonsekuensi kepada hukum hudud, yaitu dicambuk atau dirajam. Nah, itu namanya zina. Ya, para ulama menjelaskan, mendefinisikan zina itu adalah masuknya, ya, kemaluan lelaki pada kemaluan perempuan. Masuk, yaitu apanya? Kepalanya. Nah, demikian dijelaskan, ya, di dalam kitab-kitab fikih seperti itu, untuk menegaskan zina itu seperti itu. Di luar itu belum dikatakan zina. Ya. Ya, masalah fikih kadang-kadang dijelaskan agak lebih vulgar. Misalnya seorang, ya, maaf cakap, nempel-nempel saja, itu enggak dikategorikan zina menurut istilah ilmu fikih. Artinya belum dapat hudud. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, walaupun itu dosa, kan begitu, ya. Ya, tapi tidak dikategorikan sebagai apa? Zina hakiki. Ya. Di dunia aja lah. Di dunia aja, dunia yang jadi ukuran dunia. Karena dunia tempat ujian. Alam selanjutnya itu tempat balasan. Al-jaza, al-bala di sini, di dunia. Ujian di dunia. Enggak. enggak mengurangi sama sekali. Ya. Jadi selama dia di dunia, dia akan dapat pahala ya, balasan selama dia bersabar dan tidak berkeluh kesah. Ada lagi yang tanya? Ya mengaduh tidak mengapa, berkeluh kesah artinya kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan ya kita mengeluh. Mengaduh sih enggak wajar ya orang mengaduh. Tapi mengeluh lain. Mengeluh seolah-olah dia tidak puas dengan apa yang Allah tetapkan. Tidak ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Ya. Ya, misalnya dia mengatakan, ya Allah zalim kepadanya, Allah tidak sayang kepadanya dan seterusnya. Ya, dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu berkeluh kesah. Ya kenapa aku sakit? Nah itu berkeluh kesah itu. Tapi aduh sakitnya itu namanya mengaduh. Ya beda itu. Jadi dia menanyakan salah satu dari tiga perkataan yang berkaitan dengan takdir, lima, kaifa dan lau. Jadi menyesali, dia tidak menerima kan begitu. Aduh seandainya aku enggak sakit katanya. Dia nyesal dia sakit. Ya. Kemudian dia mengatakan, "Mengapa aku sakit? Bagaimana aku bisa sakit?" Jadi dia seolah-olah tidak terima Allah buat dia sakit kan begitu. Ya. Ada lagi yang tanya? Beda itu, aduh sakitnya kan gitu ya. Ya memang sakit lah. Ya itu masuk, bisa dikategorikan mengeluh itu. Iya. Maksudnya dia ceritakan menyesali atau gimana kan begitu. Cerita itu kan ada dua kemungkinan. Dia menceritakan dengan tujuan supaya dia dapat obatnya kan begitu. Itu gimana? Kalau saat ditanya dokter ya ceritakan lah, gak mungkin dia diem aja. Sakit apa? Ah, alhamdulillah dok. Ya udahlah pulanglah sana katanya. Iya kan? Gimana maksudnya? Iya, kabarkan. Untuk apa dia kabarkan? Nah, jadi ya kalau dia tujuannya menyesali ya apa yang telah Allah tetapkan atasnya, itu bisa masuk kategori mengeluh. Halu, ya, yang dapat mengurangi pahala sabarnya gitu, atau bahkan dia tak dapat apa-apa, dapat dosa. Kalau dia ucapkan kan begitu. Misalnya dia mengatakan, "Ngapa Allah takdirkan seperti ini?" Ya. Ya wallahu a'lam bissawab. Ya ada lagi yang tanya? Hujan terus? Ya enggak boleh itu. Itu kalau kita diberi hujan, maka kita mengatakan hadihi rahmah. Dan berdoa Allahumma sayyiban nafian. Bukan hujan lagi ya. Ya kadang-kadang ya, seperti itu kesal kan begitu ya. Padahal ya mungkin ada hikmah hujan lagi kan begitu. Mungkin lebih baik hujan gak jadi pergi. Kalau gak hujan pergi ya mungkin kita dapat celaka kan begitu. Manusia gak tahu ya, ilmu manusia terlalu kecil. Ya karena manusia itu juga terlalu kecil dibandingkan alam semesta ini. Seolah-olah dia gak ada itu, manusia itu. Kalau dibandingkan alam semesta yang besar ini ya, manusia itu seolah-olah gak ada. benda paling besar ditemukan manusia adalah satu planet yang dimensinya itu 250 ribu kali lebih besar daripada matahari. Matahari bandingannya. Matahari bandingkan bumi, bumi itu seperti titik. Bumi, manusia dibandingkan bumi, manusia itu titik. Otaknya gimana pula? Ya kan? Udah otaknya, otak udang pula itu. Busuk pula. Jadi kecil kali manusia itu untuk bisa memikirkan apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Maka manusia itu enggak akan bisa jadi Tuhan. Satu hari aja lantum diserahi tugas membagi-bagi rezeki kepada makhluk. Sanggup? Enggak akan sanggup manusia. Akhwani fiddin. Jadi ya enggak boleh kita apa namanya? Menggugat atau tak puaslah dengan apa yang Allah tetapkan. Semuanya ada. Makanya apapun ceritanya, alhamdulillah ala kulli hal. Wallahu a'lam bishawab. Walau bagaimanapun ceritanya, disukai atau tidak disukai, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, ada lagi yang tanya? Ya, kalau tak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.